yang menyatakan bahwa Rasul tidak mengambil zakat karena ternyata saya pun dibunuh oleh kaumnya Al-Malik. Rasulullah kemudian tidak bersukai begitu saja. Rasulullah kemudian memutus putusan yang kedua, dan di tengah jalan putusan yang kedua ini kemudian bertemu dengan Al-Malik yang sedang di dalam perjalanan menuju Rasul untuk menyampaikan zakat para kaum yang sudah masuk Islam. Al-Malik bertanya pada putusan Rasul yang kedua, kepada siapa kamu diutus? Kepada kamu, kepada Al-Malik. Karena menurut laporan, wali berkutuan bahwa tidak ada yang masuk Islam dan wali kemudian akan dihubung. Al-Malik menjawab, Masya Allah, tidak pernah ada utusan yang datang ke kaum. Kita cerita dengan utusan yang kedua, dan Al-Harith menghadap Rasulullah SAW bertanya kepada Al-Harith, kenapa kamu membunuhnya? Kamu katakan, kamu akan membunuh, kamu katakan, tidak akan ada yang masuk Islam di tempat lain. Cerita seperti ini, yang menjadi latar belakang turunnya surat Al-Hujurat yang menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada seorang fasik membawa berita, telitilah. Orang fasik itu seperti apa? Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah menjelaskan tentang orang fasik. Di akhir surat Al-Baqarah 26 dan 27, وَمَا يُزِلُّ فِي إِلَّا الْفَاسِقُونَ, dan tidak akan disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Siapakah orang fasik itu? الَّذِي يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُصْلَحَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Orang-orang fasik adalah orang yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah perjanjian itu memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dihukumkan dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan para ahli fikih menyatakan orang fasik adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tetapi perbuatannya selalu melanggar perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasul. Dan kalau orang fasik seperti ini membawa perintah kepada kita, Allah memerintahkan kita untuk patuh dan perintah. Nah, hari itu Rasulullah, saya menyampaikan ayat ini karena saat ini kita seperti yang bilang ya, boleh isu, boleh berita, boleh berbagai macam statement-statement yang kita mungkin tidak bisa memeriksa kebenaran statement yang dari pejabat ini seperti ini, dari pejabat ini seperti ini. Sebagai contoh di media elektronik dan juga di koran-koran, ketika bulan Maret yang lalu meledak bom yang disebut dengan bom bunuh, kemudian ada orang tertinggi yang bisa mengatakan bahwa para pelaku bom buku ini adalah orang-orang yang memiliki ideologi ingin menegakkan khilafat, ingin menegakkan negara Islam di Indonesia ini. Tapi ketika bulan Maret kemudian terjadi peledakan bom dan peledakan yang digagalkan, yaitu pipa gas yang digagalkan dan kemudian ditangkap seorang yang katanya bernama Pepe Fernandez, kemudian mengaku bahwa peledakan bom buku dan peledakan pipa gas semata-mata adalah bisnis. Karena mereka mengatakan mau menyoting, membuat film, peledakan itu terjadi, dan film itu akan dijual ke luar negeri dengan harga yang sangat tinggi. Itu pengakuan dari pejabat sendiri yang tadi sebulan sebelumnya menyatakan bahwa bom buku adalah orang-orang yang berada di balik ideologi negara Islam Indonesia atau berada ingin mendirikan kenapa. Tapi sebulan kemudian pernyataan sudah berubah. Oleh karena itu saya menghimbau kepada hadirin sekalian, kepada diri saya pribadi, ketika kita membaca Quran, ketika kita menonton televisi, maka kita harus mengambil pelajaran, harus memeriksa. Kalau ada berita dikatakan bahwa pada saat tersangka teroris digeledah rumahnya, di rumahnya ditemukan buku-buku tentang jihad, di rumahnya ditemukan buku-buku yang berharap bunuh, maka kita harus memiliki kesan bahwa sesungguhnya orang-orang yang melakukan peledakan-peledakan itu adalah orang-orang yang sedang berjihad. Padahal hadirin rahimakumullah, jihad adalah sebuah ajaran sosial yang lalu kali banyak kali Al-Quran kali menyebut tentang jihad, dan jihad bukan merusak seperti itu. Salah satunya saya ambilkan contoh di dalam surat Al-Baqarah mengatakan Ibnu Sa'id radhiyallahu anhu, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan masih banyak lagi ayat-ayat, sehingga kalau kita kaji sebenarnya ajaran jihad itu seperti apa. Kalau sekarang bahasa hadir dari Allah, jihadnya artinya sungguh-sungguh, jihadnya bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan sesuatu. Tetapi para ulama fikih menggunakan jihad secara syar'i adalah berperang di jalan Allah untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah, dan kemudian jihad itu harus ditempuh dengan cara-cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Di dalam hadis banyak sekali ketika Rasulullah mengutus pasukan di dalam perang Khaibar misalnya, atau di dalam perang Uhud, Rasulullah selalu berkata, "Serulah mereka kepada Islam. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, mereka biar tunduk saja kepada Islam dan membayar jizyah. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau tunduk kepada Islam, maka mintalah pertolongan Allah dan perangilah mereka, tetapi jangan membunuh anak-anak, jangan menebang pohon-pohon, jangan menghancurkan daun, jangan membunuh orang tua dan wanita." Sehingga di sini kalau kita membaca hadis tentang perang dan jihad, sesungguhnya ajaran jihad itu sangat suci. Bahkan di dalam situasi perang sekalipun Rasul melarang, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh wanita, jangan menebang pohon, jangan menghancurkan bangunan, jangan merobohkan rumah-rumah ibadah. Itu di dalam situasi perang, perang Rasul seperti itu. Apalagi di dalam situasi darurat. Maka kalau sekarang di dalam situasi darurat ada orang yang mengatakan ingin berjihad kemudian meledakkan masjid, sungguh hanya ada dua kemungkinan. Kemudian yang pertama adalah pelakunya memiliki semangat jihad yang tinggi, tetapi tidak memiliki pemahaman yang memadai. Sungguhnya jihad menurut ajaran Islam itu seperti itu. Apa kemungkinan yang kedua? Sungguhnya ini adalah fitnah. Fitnah yang ditimpakan kaum muslimin seolah-olah kaum muslimin ini adalah musuh negara, seolah-olah orang yang ingin menerapkan Islam itu adalah musuh negara, dan oleh karena itu orang-orang ini harus diberantas, seolah-olah seperti ini. Yang nyata yang sebenarnya terjawab juga tidak tahu yang benar-benar hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya banyak sekali di dalam Islam menerapkan tentang apa itu jihad, apa itu perang, dan bagaimana umat Islam ketika dia berjihad dan ketika dia berperang. Dan sejarah pun sudah membuktikan banyak sekali para komandan perang Islam ketika menyuruh musuhnya untuk masuk Islam, dan ketika musuhnya tidak mau, kemudian menyuruh untuk membayar jihad, dan mereka tidak mau, maka komandan perang Islam itu terpaksa meneteskan air mata karena sedihnya, tetapi kemudian maju di medan perang dan kemudian mengalahkan wilayah itu untuk menjadi bagian dari wilayah Islam. Dan itulah bagaimana Islam itu tersebar sampai ke negeri kita, termasuk Indonesia, bagaimana akhirnya kita bisa menerima Islam sehingga kita saat ini dihasilkan Allah menjadi orang-orang mukmin dan muslimin. Tetapi ajaran jihad yang agung seperti itu hadirin rahimakumullah seolah-olah sekarang ini dipikirkan menjadi teori. Oleh karena itu kita harus memeriksa. Kalau kita membaca Quran, kita periksa Quran itu miliknya siapa. Kalau kita melihat TV, kita periksa TV itu milik siapa. Apakah mereka betul-betul memberitakan berita yang benar? Karena berita yang salah bisa jadi pembawa beritanya yang salah, bisa jadi juga sumber beritanya yang memang salah. Karena itu dalam situasi ini kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada umat Islam di Indonesia, kepada para ulama, kepada para pemimpin, kepada semuanya selama sejarah berada di dalam persoalan karena menerima serta iman yang menerima termasuk ajaran-ajaran ini. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan dan kekuatan. والحمد لله رب العالمين ولكم الله اكبر.